Konsultasi Syariah. Wanita i'tikaf di musala rumah. Pertanyaan. Bolehkah wanita i'tikaf di musala rumah? Bukankah untuk wanita, sholat lebih baik dikerjakan di rumah? Apakah berarti i'tikaf juga bisa dikerjakan di musala rumah? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perbedaan yang menjadi pertimbangan antara lelaki dan wanita adalah status wanita yang tidak wajib sholat berjamaah 5 waktu. Berangkat dari sini, para ulama mengatakan bahwa wanita tidak harus i'tikaf di masjid jami' atau masjid jamaah. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah wanita boleh i'tikaf di musala rumahnya atau bagaimana. Apakah wanita boleh i'tikaf di musala rumahnya? Di sana ada 2 pendapat. Pertama, wanita boleh i'tikaf di musala apapun di luar rumahnya, sekalipun tidak ada jamaah sholat 5 waktu. Namun, tidak boleh i'tikaf di musala rumahnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Hambali, Al-Mughni, dan pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam Mawahib Al-Jalil, salah satu kitab fikih Maliki, dikutip keterangan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mengatakan, i'tikaf di musala rumah tidak sah menurut Imam Malik, baik bagi lelaki maupun wanita. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang membolehkan wanita i'tikaf di musala rumahnya, Mawahib Al-Jalil. Sementara Imam Asy-Syafi'i memiliki 2 pendapat dalam hal ini, antara membolehkan dan melarang. Dan pendapat beliau yang terbaru atau qaul jadid, i'tikaf di musala rumah tidak boleh. Kita simak keterangan dalam kitab Al-Muhaddab dan penjelasan An-Nawawi. Tidak sah i'tikaf lelaki maupun wanita kecuali di masjid. Tidak sah i'tikaf di musala rumah bagi wanita maupun lelaki. Musala rumah adalah tempat yang disediakan khusus untuk sholat di rumah. Selanjutnya, An-Nawawi menegaskan, inilah pendapat resmi madhab Syafi'iyah, sebagaimana yang ditegaskan penulis Al-Muhaddab dan mayoritas ulama Syafi'iyah dari Irak. Menurut ulama Khurasan dan sebagian ulama Irak, ada 2 pendapat Syafi'i. Yang lebih kuat adalah melarang, dan ini pendapat terakhir, Al-Majmu'. Kedua, wanita boleh i'tikaf di musala rumah. Ini merupakan pendapat lama dari Imam Asy-Syafi'i dan pendapat resmi Hanafiyah. Bahkan mayoritas Hanafiyah menilai makruh ketika wanita i'tikaf di masjid luar rumah. Dalam kitab Al-Mabsut, salah satu kitab madhab Hanafi, dinyatakan, Abu Hanifah mengatakan, wanita tidak boleh i'tikaf kecuali di musala rumahnya. Penulis Al-Mabsut, As-Sarkhasi, memberi alasan, kami beralasan bahwa tempat pelaksanaan i'tikaf bagi wanita adalah tempat paling afdol bagi mereka untuk sholat. Sementara sholat wanita di musala rumahnya lebih afdol. Al-Mabsut. Pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat pertama, bahwa wanita boleh i'tikaf di musala manapun, tapi tidak boleh di musala rumahnya. Ada beberapa alasan yang mendukung hal ini. Pertama, Allah tetapkan tempat i'tikaf adalah di masjid. Dan ulama sepakat, i'tikaf hanya boleh di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian menggauli istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Ibnul Qattan mengatakan, ulama sepakat bahwa i'tikaf hanya bisa dilakukan di masjid. Al-Iqna fi Masail Ijma'. Sementara musola rumah bukan termasuk masjid, dengan alasan, 1. Musola ini milik pribadi tuan rumah, sementara masjid milik umat. 2. Pemilik rumah boleh saja melakukan aktivitas jual-beli, tidur dalam keadaan junub di musola rumahnya, yang ini tidak boleh dilakukan di masjid. 3. Boleh saja musola rumah dibongkar dan difungsikan yang lain. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, masjid rumah atau tempat sholat di rumah bukan masjid yang hakiki, tidak pula dihukumi masjid. Sehingga boleh diubah menjadi ruang lainnya atau boleh juga orang junub tidur di dalamnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kedua, alasan terbesar Hanafiyah adalah kias atau analogi antara i'tikaf dengan sholat. Dan kias analogi yang dilakukan Hanafiyah ini jelas analogi yang tidak benar, karena jelas beda antara sholat dengan i'tikaf. Ini adalah kias ma'al fariq, atau analogi 2 hal yang berbeda. Sholat memiliki aturan sendiri, sementara i'tikaf memiliki aturan sendiri. Sholat sunnah bagi lelaki lebih afdol dikerjakan di rumah, Meskipun demikian, ulama sepakat lelaki tidak boleh melakukan iktikaf yang sunnah di rumah. Ketiga, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada beliau untuk iktikaf di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan agar wanita sholat wajib 5 waktu di rumah, karena itu lebih utama bagi mereka. Ketika para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin iktikaf di masjid, beliau tidak menyarankan mereka untuk iktikaf di rumah. Padahal waktu iktikaf lebih lama. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Lalu Aisyah meminta izin kepada beliau untuk ikut iktikaf, dan beliau mengizinkannya. Kemudian Hafsah meminta agar Aisyah memohonkan izin untuknya agar bisa ikut iktikaf. Aisyah pun melakukannya. Ketika Zainab melihat ini, beliau pun meminta dibuatkan kemah iktikaf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, Allahu A'lam.